rumahku gedek, troco yen udan gedek, bapak kerja yen mung ono proyek. Yen durung kramikan arep turu aku kainan, penting saben dino iso mangan. Aku duit dewi, sesok kelingan kape kenangan sing tau dilakoni kebayang-bayang anti ketong mimpi isong gawe nyaman racaminan duweni hatimu koyo laki Kini awak Semoga engkau bahagia.